berlari mencari cinta di lain hati. Harap bahagia yang ku dapati malah tersiksa, ingat yang lama ingin kembali. 2-3 bunga telah ku petik, coba tuk ku tanam di taman hati. 2 bahkan 3 gadis telah kulirik, hanyalah dirimu oh pilihan hati. Ibaratkan malam tak berteman bintang, tiada cahaya gelap mencekam. Begitulah nasib yang aku rasakan jika kau tinggalkan aku seorang. Tanam di taman hati, 2 bahkan 3 gadis telah kulirik, hanyalah dirimu oh pilihan hati. Tanam di taman hati, 2 bahkan 3 gadis telah kulirik, hanyalah dirimu oh pilihan hati. Pernah ku coba untuk berlari mencari cinta di lain hati, harap bahagia yang ku dapati.